Konsultasi Syariah. Cara menentukan hari ketujuh untuk akikah. Pertanyaan. Jika bayi dilahirkan di malam hari, bagaimana menentukan hari ketujuh akikah? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Dianjurkan agar akikah dilakukan di hari yang ketujuh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin rahinatun bi'akikati. Tudbahu anhu yawma sabi'ih wa yuhlaku wa yusamma. Yang artinya, semua anak tergadaikan dengan akikohnya. Hewan akikoh disembelih di hari ketujuh setelah kelahiran. Si anak digundul dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Bahkan menurut Ibnu Qudamah, ulama sepakat hewan akikoh dianjurkan untuk disembelih di hari ketujuh setelah kelahiran. Ibnu Qudamah mengatakan, para ulama madhab Hambali mengatakan, yang sesuai sunnah, hewan akikoh disembelih di hari ketujuh. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan ulama yang menyatakan disyariatkannya akikoh bahwa hewan akikoh dianjurkan untuk disembelih di hari ketujuh. Al-Mughni. Bagaimana cara tepat dalam menentukan hari ketujuh pasca kelahiran? Ada perbedaan pendapat ulama mengenai cara menghitung hari ketujuh pasca kelahiran. Perbedaan ini berangkat dari apakah hari kelahiran dihitung ataukah tidak dihitung. 1. Hari kelahiran tidak dihitung. Batasnya adalah melewati waktu subuh, tidak dihitung. Inilah pendapat Malikiyah. Jika bayi yang dilahirkan di hari Jumat jam 5 pagi, maka perhitungan 7 hari dimulai sejak hari Sabtu, sehingga akikohnya disembelih di hari Jumat berikutnya. 2. Hari kelahiran dihitung. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. An-Nawawi menyebutkan, apakah hari kelahiran masuk dalam hitungan? Ada dua pendapat ulama Syafi'iyah dalam hal ini. Yang paling tepat, dihitung, sehingga disembelih di hari ke-6 setelah kelahiran. Pendapat kedua, hari kelahiran tidak dihitung, sehingga disembelih di hari ke-7 setelahnya. Dan ini yang dinyatakan dalam kitabnya Al-Buwaiti. Namun pendapat pertama lebih mendekati makna hadis. Jika terlahir di malam hari, mereka sepakat hari setelah malam itu dihitung. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, mayoritas ulama menyatakan bahwa hari kelahiran juga dihitung untuk menentukan 7 hari pasca kelahiran. Sementara malamnya tidak dihitung, namun yang dihitung adalah siang harinya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Berdasarkan kaidah jumhur, berarti hari akikoh adalah hari kelahiran minus 1. Jika lahir Selasa, akikoh dilakukan di hari Senin. Jika hari Jumat, akikoh di hari Kamis. Dan seterusnya. Jika lahir malam Sabtu, akikoh di hari Jumat, karena malam Sabtu yang dihitung Sabtunya. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, maksud sabda beliau, disembelih di hari ketujuh artinya dianjurkan untuk disembelih di hari ketujuh setelah kelahiran. Jika dilahirkan di hari Sabtu, maka disembelih di hari Jumat, artinya sehari sebelum hari kelahiran. Inilah kaidahnya. Asyarah Al-Mumti'. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama. Syekh Muhammad Al-Mukhtar As-Sinqiti memberikan kaidah. Bentuk idhofah atau menyandarkan mengharuskan bagian yang disandarkan masuk ke dalam hukum. Maknanya, bahwa hari ini, yaitu hari ketujuh yang disandarkan pada hari kelahiran, maka hari kelahiran masuk bagian dari hitungan tujuh itu. Syarah Zadul Mustaqni. Kaidah ini menjawab, jika ada orang yang mengatakan hari tujuh kelahiran, berarti hari kelahiran masuk dalam hitungan tujuh hari itu. Demikian, Allahu a'lam.